Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sedekah anak untuk orang tua. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin yakin di dalam beramal. Pendengar, sedekah yang dikeluarkan seorang anak untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada keduanya. Selain itu, segala amal soleh yang dilakukan oleh anaknya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak tersebut, sebab anak merupakan hasil usaha kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil usahanya sendiri dan anak adalah hasil usahanya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini sahih. Apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut diperkuat lagi oleh beberapa hadis yang secara khusus membahas tentang sampainya pahala amal soleh seorang anak pada orang tua yang telah meninggal dunia, seperti pahala sedekah, puasa, zakat, haji, dan lain-lain semisalnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat, dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya dan aku pun mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Ya, bersedekahlah untuknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan ia tidak berada bersamanya. Maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan suatu atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, "Sungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya ayahku meninggal dunia dan meninggalkan harta, tetapi ia tidak berwasiat. Apakah Allah akan menghapuskan kesalahannya karena sedekahku atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah dari anak itu sampai kepada orang tuanya setelah kematiannya meski tanpa adanya wasiat dari keduanya, pahalanya pun sampai kepada keduanya. Dengan demikian, hadis-hadis ini mengkhususkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Hadis tersebut menjelaskan sampainya sedekah anak kepada kedua orang tuanya. Dan telah ditetapkan pula bahwa seorang anak merupakan hasil usaha keduanya. Sedangkan yang selain dari anak, maka menurut zahir ayat-ayat Al-Quran, pahalanya tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka hal tersebut tidak perlu diteruskan hingga ada dalil yang mengkhususkannya. Para ulama menjelaskan bahwa inilah pemahaman yang benar yang sesuai dengan tuntunan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu bahwa ayat Al-Quran tersebut tetap dengan keumumannya, sedangkan pahala sedekah dan lain-lain tetap sampai dari anak kepada orang tuanya, karena anak adalah hasil dari usahanya, berbeda dengan selain anak. Pendengar yang rahmati Allah Ta'ala, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسة إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.